terserah jalanan. Apa kena adi yenanto saja melah. Ya diastun beli sakit hati demi adi. Beli akan lakukan yang terbaik demi adi. I will do everything to make you happy. Dumadaja adi nepukin anak wani. Ane luong antekan bali carane selesai. Selesai orang adi nanging ada tresnanu di hati. Beli tu sengkal merubah rasa sayang beli. Sumpah mati beli sayang adi. Make you happy.